Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan penjelasan terkait dengan dasar-dasar ilmu warisan seperti yang sudah kita sebutkan bahwa pembagian harta waris itu setelah melalui sekian tahapan. Seorang yang meninggal dan meninggalkan harta, ahli waris tidak langsung membagi-bagi harta warisan sampai tahapan-tahapan yang sudah kita sebutkan dilalui. Yang pertama, harta tadi untuk biaya proses penguburan. Setelah biaya proses penguburan itu masih sisa, maka beralih kepada membayar hutang-hutang yang ada jaminannya. Kalau masih tersisa untuk membayar hutang-hutang mayit kepada Allah, mungkin mayit punya hutang zakat atau kafarat atau yang lainnya, dibayarkan dari harta warisan ini. Kalau masih tersisa untuk membayar hutang-hutang kepada sesama manusia. Kalau tidak tersisa, ya sudah tidak ada lagi warisan. Kalau masih ada sisa, maka untuk melaksanakan wasiat mayit yang dulunya ketika hidup telah berwasiat, asalkan tidak lebih dari sepertiga harta. Misalnya seorang, dia ketika akan meninggal berwasiat, nanti separuh harta saya untuk wakaf masjid. Ini tidak boleh. Tidak boleh, setengah dari hartanya itu untuk wasiat tidak boleh, kecuali kalau ahli waris membolehkannya, mengikhlaskannya, tidak mengapa. Sepertiga dari harta untuk wasiat. Kalau masih sisa baru dibagi warisan. Ini tahapan-tahapan dalam pembagian harta waris. Kita akan masuk pada kenapa seorang itu mendapat warisan? Apa sebabnya orang itu mendapat warisan? Apakah karena kita tetangga orang yang kaya, tetangga kita meninggal, kita sebagai tetangga dapat warisan? Atau mungkin kita punya teman orang kaya, teman tadi meninggal, kita sebagai temannya dapat warisan atau tidak? Nanti kita akan tahu sebab-sebab kenapa seorang mendapat warisan. Ulama mengatakan, asbabul irsi thalathatun. Sebab-sebab mendapat warisan itu ada tiga. Nikahun wa nasabun wa walaun. Sebab yang pertama karena pernikahan. Sebab yang kedua karena nasab. Sebab yang ketiga karena wala. Apa itu wala? seorang memerdekakan budak. Kalau suatu saat mantan budak tadi meninggal, kemudian meninggalkan harta, tidak ada ahli waris misalnya, maka orang yang memerdekakan tadi, ya, dia berhak mendapatkan warisan. Walaupun kaya. Karena apa? Orang yang memerdekakan budak, dia sudah berbuat baik kepada budak tadi kan, yang tadinya budak menjadi merdeka. Ketika orang yang dulunya budak sekarang sudah merdeka, dia meninggal, meninggalkan harta, misalnya tidak ada ahli waris, orang yang memerdekakan itulah yang mendapatkan. Atau misalnya ada ahli waris tapi masih sisa, maka sisanya ini untuk orang yang memerdekakan. Contoh, ada seorang yang dulunya budak dimerdekakan oleh seorang bernama Hasan misalnya. Budak ini meninggal, meninggalkan harta 10 juta, meninggalkan anak perempuan satu, itu saja sudah, ahli warisnya anak perempuan satu. Dan orang yang telah memerdekakan dia, yaitu Hasan. Anak perempuan satu mendapatkan setengah. Setelah diambil setengah dari 10 juta, dia masih sisa 5 juta untuk siapa? Untuk orang yang memerdekakan tadi. Jadi sisanya di sini untuk orang yang memerdekakan tadi. Nanti akan saya sebutkan rinciannya insyaallah. Jadi sebab yang pertama, kenapa seorang mendapat warisan? Yang pertama karena pernikahan yang sah. Kalau ada dua orang laki perempuan kumpul kebo. Kumpul kebo itu istilahnya apa ya? Kumpul kebo ya. Laki perempuan hidup keluarga tapi tidak ada pernikahan. Beranak pianak. Laki-lakinya meninggal, apakah yang perempuannya mendapat warisan? Jawabannya tidak. Karena dia bukan istrinya secara sah. Bukan istrinya yang sah secara hukum. Karena kumpul kebo itu bukan nikah. Anaknya pun tidak dapat warisan dari orang tuanya yang laki-laki. Kalau yang dari perempuan dapat. Kenapa? Karena anak yang tidak punya anak yang dari hasil perzinahan itu kan dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Jadi sebab yang pertama, kenapa seorang itu mendapatkan warisan? Kamu, wahai Hasan, kamu dapat warisan dari seorang, kenapa? Oh, karena saya itu kan suaminya si Siti misalnya. Siti meninggal, saya sebagai suaminya, saya dapat. Berarti ini sebabnya karena pernikahan. Dulu di zaman jahiliyah, yang namanya orang mendapat warisan itu bukan seperti ini. Misalnya satu suku bersekutu dengan suku yang lain. Atau seorang dia berteman dengan orang lain yang saling bela-membela, bantu-membantu. Itu antar mereka saling mewarisi. Kemudian ketika datang Islam, warisan itu ditentukan. Bahwa yang berhak mendapat warisan, pertama sebabnya karena adanya pernikahan, ya, adanya pernikahan. Pernikahan yang sah. Berarti kalau kumpul kebo di sini, ya, bukan dinamakan pernikahan sehingga tidak mendapatkan warisan. Yang kedua, tip yang pertama tadi pernikahan. Walaupun misalnya belum sempat kumpul, seorang nikahan di kantor KUA, sah sudah. Ketika pulang terjadi kecelakaan lalu lintas, suaminya meninggal, ya kan, belum sempat hubungan. Itu sudah, istrinya sudah berhak mendapatkan warisan, walaupun baru satu jam menjadi istri dan belum sempat kumpul, suaminya meninggal, istrinya berhak mendapat warisan. Ya, ini janda apa? Janda kembang atau apa? Ini dapat warisannya seperti ini. Jadi tidak disyaratkan harus sempat kumpul, walaupun belum sempat kumpul, asalkan sudah sah pernikahannya, walaupun baru sejam, setengah jam, misalnya ada dari mereka yang meninggal, maka berhak mendapat warisan. Yang kedua, wan nasabu. Sebab yang kedua, karena ada hubungan nasab, hubungan kekerabatan, hubungan darah. Seorang misalnya meninggal, yang meninggal itu misalnya seorang, dia punya kakak. Seorang meninggal, dia punya kakak atau punya adik, punya ibu, ya punya ayah, punya anak. Ini namanya apa? Nasab. Ya, namanya nasab. Nanti insya Allah akan kita sebutkan nasab itu apa saja. Nasab itu ada 4 jalur. 4 jalur, jalur atas, jalur bawah, samping kanan, samping kiri. Jalur atas yaitu ayah, ayahnya ayah, kakek, ya. Terus ayahnya kakek, kakeknya kakek, terus ke atas, itu namanya jalur usul, jalur pokok. Seorang meninggal, meninggalkan ayah, berarti ayah termasuk ahli waris karena nasab. Seorang meninggal, meninggalkan kakek, berarti kakek termasuk ahli waris karena itu nasab. Seorang meninggal, meninggalkan ibu, ibu ya termasuk jalur pokok, ya nasab dapat. Seorang meninggal, meninggalkan nenek, nenek dapat. Tapi nanti untuk dapat atau tidaknya nanti dilihat mana yang lebih dekat dengan mayit. Kalau ada seorang meninggal, meninggalkan ibu dan meninggalkan nenek, nenek tidak dapat. Karena apa? Ibu lebih dekat dengan mayit. Kalau ada seorang meninggal, meninggalkan ayah, meninggalkan kakek, kakek tidak dapat, yang dapat ayah karena ayah lebih dekat dengan mayit. Itu nanti insya Allah. Jadi jalur atas itu ayah, kakek, ayahnya kakek, kakeknya kakek, terus ke atas. Ibu, nenek, ibunya nenek, neneknya nenek, terus ke atas. Itu namanya jalur usulun. Yang kedua adalah jalur furu' ke bawah. Anaknya mayit, cucunya mayit, ya, anak dari cucunya mayit, terus ke bawah, itu namanya jalur furu'un. Ini juga nasab. Jadi jalur atas itu ayah, kakek, terus ke atas, ibu, nenek, terus ke atas, itu namanya jalur pokok. Yang kedua adalah jalur furu', cabangnya mayit. Seorang meninggal, meninggalkan anak, meninggalkan anaknya anak, berarti cucu, meninggalkan anaknya cucu, dan terus ke bawah, itu namanya jalur furu'un, cabang terus ke bawah. Adapun Jalur samping itu adalah al-hawashi. Jalurnya paman dan saudara. Paman, pamannya mayit, paman sekandungnya mayit, termasuk ahli waris. Paman seayahnya mayit, termasuk ahli waris. Anak laki-lakinya paman, termasuk ahli waris. Itu jalur samping. Jalur sampingnya lagi adalah saudaranya mayit. Saudara itu saudara kandung, saudara seayah, ya. Kalau saudara seibu nanti beda lagi. Saudara seibu itu orang yang mendapat jatah yang telah ditentukan. Jadi saudara itu seorang meninggal meninggalkan saudara, saudara kandung. Anak saudara kandung itu ahli waris. Seorang meninggal meninggalkan saudara seayah. Atau meninggalkan anak saudara seayah ini termasuk ahli waris karena kaitannya nasab. Kemudian sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga, seorang mendapat warisan dari orang lain karena dia memerdekakan orang yang dia itu akan memberikan warisan. Hasan memerdekakan budak. Budaknya merdeka. Suatu saat mantan budak ini meninggal. Meninggalkan harta. Ahli warisnya hanya satu anak perempuan. Satu anak perempuan itu kan bagiannya setengah. Misalnya uangnya, warisannya 10 juta. Berarti anak perempuan budak, mantan budak tadi berapa dapatnya? 5 juta, kan masih sisa 5 juta. Sisa 5 juta ini diambil oleh Hasan. Yaitu seorang yang telah memerdekakan budak tadi. Kenapa dapat? Jawabannya, karena si Hasan yang memerdekakan budak tadi telah berbuat baik kepada budak tadi. Dengan memerdekakan berarti kan sudah berbuat baik, sehingga di sini ya Hasan mendapatkan warisan ya dari mantan budaknya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Di sana ada syarat-syarat untuk mendapatkan warisan. Kalau misalnya gini, seorang orang tua hartanya banyak, dia masih hidup kemudian bagi-bagi waris. Ini warisan atau bukan? Jawabannya bukan. Kalau masih hidup namanya bukan bagi-bagi waris. Kalau itu diberikan ketika masih hidup namanya hibah. Kalau bagi-bagi kita masih hidup tapi diberikannya setelah meninggal namanya wasiat dan itu tidak boleh. Wasiat untuk apa? Ahli waris. Terkadang orang itu berpikir kalau saya tidak bagi sekarang nanti kalau saya mati anak-anak saya pada ribut ya kan? Pada ribut. Jawabannya, untuk menghindari keributan itu, tentu mereka difahamkan secara agama. Karena jangan sampai kita menenangkan orang, tetapi kita melanggar aturan-aturan agama. Karena Rasulullah mengatakan, ya, la wasiyata diwarisin. Tidak ada wasiat harta untuk orang yang akan mendapatkan warisan. Mereka bukan orang yang berhak dapat wasiat. Yang mereka dapat adalah apa? Warisan. Syarat pertama, seorang mendapat warisan, syaratnya ada tiga di sini. Tahakkuk mauti al-muwaris. Orang yang akan mewariskan harta itu benar-benar sudah mati. orang yang akan mewariskan harta benar-benar sudah mati. Kalau masih hidup, bagi-bagi waris, itu namanya bukan warisan. Kalau sudah mati, bagi-bagi masih hidup. Kalau dia sudah mati, yang bagi-bagi itu yang hidup yang bagi-bagi. Kalau yang hidup nggak bisa bagi-bagi, minta tolong kepada ahli yang bisa apa? Membagi. Kalau tidak ada ahli, tinggal minta tolong pada pengadilan agama, selesai insyaallah akan ada solusi insyaallah untuk membagi-bagi warisan. Orang punya anak, seorang punya anak laki-laki atau perempuan, status dari harta itu, harta orang tersebut bagaimana? Ya enggak bagaimana, kalau dia masih hidup ya, yaitu milik dia. Kalau meninggal baru dilihat. Seorang meninggal yang ditinggalkan siapa saja? Anak, terus cucu, terus ibu, misalnya ada tiga lah. Ada anak, ada cucu, ada ibu. Di sini yang dapat hanya ibunya mayit dan anaknya mayit. Cucu mayit tidak dapat. Kenapa cucu mayit tidak dapat? Karena kalah dekat dengan anak. Walaupun cucu termasuk ahli waris, tapi kalau ya, ada yang lebih dekat dengan mayit, tergeser dia apa? Kalah sikut-sikutannya. Ya. Kalau demikian, misalnya seorang meninggal, meninggalkan ibu, meninggalkan satu anak laki-laki, dan meninggalkan cucu laki-laki. Cucu laki-laki dicoret, tidak dapat. Ibu mendapat 1/6, anak laki-laki mendapat sisa. Hartanya berapa? Terserah. Juta misalnya 10 juta dibagi 6. Atau yang ringan, hartanya berapa? 6 juta misalnya. Untuk ibu berarti 6 kali 1 dibagi 6, 1. Berarti untuk ibu dapat 1 juta. Sisanya berapa? 5 juta untuk anak laki-laki. Seperti itu. Ini contoh kasus. Kalau ada seorang meninggal, meninggalkan ibu, meninggalkan anak laki-laki satu misalnya, meninggalkan cucu, cucu dicoret, tidak dapat. Ibu jatahnya itu 1/6 karena ada anak. Anak laki-laki dapatnya sisa. Sisa itu tidak harus sedikit, sisa di sini banyak. Asal masalah adalah 6. Ya, asal masalah adalah 6. Berapa hartanya? Misalnya 10 juta. 10 juta dibagi 6. Kalau kesulitan pakai kalkulator, insyaallah apa? Mudah. Ya. Kalau yang ringan sudah 6 juta saja harta warisnya untuk ibu berarti. Ya. Ibu kan 1/6. Ya. Berarti 6 kali 1 dibagi 6 berarti 1. Sisanya 5. Untuk ibu 1 juta, untuk anak laki-laki 5 juta. Misalnya itu, Pak. Coba misal yang lain. Ada tadi ibu anak. Yes. Anak tadinya anaknya 2 misalnya. Yang satu sudah punya anak kan artinya cucu. Tapi ini meninggal. Anaknya 2 apa 1? Misalnya anaknya 2. Anaknya 2. Satu meninggal dan punya cucu. Punya anak. Punya cucu dari mayit. Gimana? Ya tadi sama. Jadi gini. ada seorang, dia punya dua anak. Masing-masing anak tadi misalnya sudah punya anak. Kemudian ayah daripada dua anak tadi meninggal. Meninggal berarti kan meninggalkan anak. Ya. Tapi dua anak tadi salah satunya meninggal lebih dulu dari ayahnya. Misalnya ayahnya meninggal tahun 2000, anaknya meninggal tahun 99. Seorang punya dua anak. Salah satu anaknya meninggal tahun 99. Dan anak tadi juga punya anak, berarti kan orang tadi punya cucu kan. Kemudian tahun 2000 orang tadi meninggal. Berarti kan salah satu dari anaknya meninggal lebih apa? Dulu. Maka artinya seorang meninggal, meninggalkan satu anak laki-laki dan meninggalkan cucu. Maka cucu tidak dapat di sini. Karena anak laki-laki, ya, anak mayit lebih dekat dengan mayit ketimbang apa? Cucu. Ini secara hukum. Tapi nanti secara hukum di tengah masyarakat, misalnya, ya, pamannya ini mau ngasih, ini kan paman ya, cucunya mayit, bagi orang ini kan aman kan? Ya, aman atau apalah ya kan? Atau wa ya kan? Sudahlah, karena saya itu, karena dia itu keponakan saya kasih. Dikasih terserah. Dikasih seberapa ya, namanya keponakan di sini terima orang dikasih, enggak ada ketentuannya. Untuk mendinginkan apa? Hatinya ya bagus yang seperti ini. Tapi tidak ada prosentasenya. Tidak ada apa? Prosentasenya. Jadi diberi terserah seikhlasnya. Untuk mendinginkan apa? Ya, mendinginkan suasana. Boleh yang seperti itu. Ini kan masalah hak. Ya, setelah dibagi dulu, Pak, ini memang haknya anak. Setelah diambil, kemudian anak tadi memberikan kepada ya keponakannya. Ya, terserah, enggak apa-apa. Bukan pembagian itu ketika, bukan diberi ketika pembagian, bukan. Yang jelas, cucu tadi aslinya tidak punya hak. Tetapi, ya, kebijaksanaan dari pamannya misalnya memberi, ya terserah kan itu haknya paman ya kan, boleh di sini. Anak laki-laki bisa mengibar suaris. Ada perincian. Ada ucapan di tengah masyarakat bahwa anak laki-laki itu bisa menghabiskan seluruh harta warisan. Nah, anak perempuan tidak bisa menghabiskan seluruh warisan. Ini dirinci. Ada kalanya ucapan ini benar, ada kalanya keliru. Benar misalnya kalau seorang meninggal, meninggalkan ahli waris hanya anak laki-laki, baik satu atau sepuluh, sama. Habis diambil oleh anak perempuan. Anak apa? Laki-laki. Sekarang ada seorang meninggal, meninggalkan anak perempuan, dan misalnya paman. Anak perempuannya berapa? Kalau satu setengah, kalau dua atau lebih dua per tiga. Seorang meninggal meninggalkan anak perempuan satu misalnya dan paman. Untuk anak perempuan dapat setengah, sisanya untuk paman. Berarti anak perempuan tadi tidak bisa menghabiskan. Tapi akan saya kasih contoh, ada anak perempuan menghabiskan harta. Contoh, ada seorang meninggal. Ahli warisnya cuma satu saja anak perempuan. Maka anak perempuan tadi mendapat setengah jatah yang ditentukan dan juga mendapat setengah dari yang sisa, karena sudah tidak ada lagi ahli waris kecuali dia, ya dia setengah mendapat jatah yang telah ditentukan dan setengah dari yang sisa. Berarti di sini anak perempuan pun bisa ngambil seluruh harta, cuma namanya beda. Yang setengah itu fardon, yang setengah itu taksiban. Yang setengah itu jatah yang ditentukan, sedangkan yang setengah adalah sisa. Beda. Jadi anak perempuan pun bisa menghabiskan seluruh harta, tergantung seperti apa keadaannya. Jadi syarat yang pertama, orang yang akan mewariskan harta itu betul-betul sudah mati. Artinya kalau masih hidup, bagi-bagi waris itu bukan bagi waris. Atau dihukumi mati. Kalau benar-benar mati, misalnya ya kita ngerti, bulan meninggal, disolati, dikubur, jelas mati. Kita enggak ragu kalau dia sudah mati. Atau dihukumi mati. Contoh, ada seorang masuk ke daerah musuh, kok enggak pulang-pulang? Ini masih hidup atau mati ya? Ini hartanya banyak nih, kok enggak apa? Pulang-pulang. Ini sudah gatel anak-anaknya nih. Ya, duitnya banyak, hartanya banyak, kok enggak pulang-pulang? Maka anaknya itu jangan bernafsu untuk dapat harta tadi sampai ada keputusan dari pemerintah, ayah kalian kami hukumi apa? Mati nih, surat apa? Kematiannya. Baru boleh dibagi. Bagaimana kalau pemerintah sudah memutuskan orang ini dihukumi mati, hartanya dibagi-bagi, istrinya sudah kawin lagi dengan orang lain, kok ternyata pulang? Ini ibaratnya kayak barulah lahir, gak dianggap, hartanya sudah sah pembagiannya, istrinya sudah, ya sudah milik orang lain. Karena apa? Dia sudah dihukumi mati, kemudian kok ternyata hidup, masih hidup, berarti ibaratnya seperti baru lahir. Karena apa? Hukmul hakimi yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu menyelesaikan sengketa. Kalau hakim sudah memutuskan, ya, sengketa sudah diputuskan ini meninggal, ya sudah berarti dia dihukumi meninggal. Hakimnya di sini tentunya dia akan menerjunkan tim. Ini orangnya di mana? Hilangnya di mana? Mungkin akan menerjunkan tim untuk mencari fakta di lapangan. Ada informasi, oh dulu ada orang kayak gini, dulu di apa namanya dikubur di daerah kayak gini. Sementara keluarganya dulu bilang, oh ya benar dulu ke tempat itu. Kan berarti ada tanda-tanda kalau dia sudah mati kan? Ya berarti setelah hakim menerjunkan tim pencari fakta, kemudian ada fakta di lapangan seperti itu, diputuskan bulan sudah meninggal. Jadi hakim itu yang memutuskan, bukan ujug-ujug memutuskan. Setelah apa? Menerjunkan apa? Tim untuk mencari di lapangan. Nah, kalau memang sudah dicari dengan berbagai cara, kemudian tidak ketemu, ya sudah hakim menulis surat kematian. Dan kalau hakim sudah menulis surat kematian, hukmul hakimi yarfa'ul khilafah. Keputusan hakim menyelesaikan adanya persengketaan. Selesai, sudah tidak ada sengketa. Kalau nanti sudah dibagi-bagi, kemudian ternyata datang, tergantung keikhlasan. Kalau keluarga mau mengembalikan lagi, ya bagus, tidak juga sudah sah. Ya, sudah habis malah utang ya kan. Ya. Iya. Yang eman-eman siapa? Ahli waris atau yang akan? Ya salah. Jadi misalnya ada seorang meninggal, meninggalkan harta, meninggalkan anak. Iya, dibagi terus. Paman dan bibi itu enggak ada warisan kalau mayit itu punya apa? Anak. Sekarang kasusnya apa dulu? Supaya mudah saya jawab, ada seorang meninggal, meninggalkan anak, meninggalkan paman. Ya. Pamannya melarang untuk membagi, ya kan? Ini keliru, paman itu enggak ada hak dia dapat warisan juga enggak, karena tergeser dengan apa? Anak. Anak lebih kuat dari paman. Sehingga paman tadi ya. Akan bisa kita jawab kalau dengan adanya contoh. Kalau enggak ada contoh, kakek ada warisan. Tapi kadang kakek tidak ada warisan kalau ada yang lebih dekat, kan gitu. Ya, sekarang contohnya apa dulu? Insya Allah bisa kita jawab. Ya kan? Jadi syarat yang pertama, ya kita kembali dulu. Orang yang akan memberikan harta warisan itu benar-benar sudah mati atau dihukumi mati. Syarat yang kedua, orang yang akan dapat warisan itu benar-benar masih hidup. Walaupun dia di perantauan, ya, oh masih hidup, masih kemarin telepon misalnya. Ya. Atau dihukumi hidup. Misalnya ada orang ya minggat dari rumah, kan gitu, kadang ada minggat di rumah kok enggak pulang-pulang. Tapi besar kemungkinan masih hidup ya. Maka dia ikut dia mendapatkan jatah warisan. Jadi orang yang akan mendapat warisan itu benar-benar masih hidup atau dihukumi ya masih hidup. Contoh, seorang kalau hamil, kemudian lahiran, anaknya lahiran hidup walaupun 1 jam, tapi ibunya meninggal. Lahiran ibunya meninggal, anaknya hidup walaupun 1 jam, anak tadi dapat warisan. Kenapa? Karena ketika ibunya meninggal, anak tadi masih ada apa? Nafasnya walaupun hanya 1 jam. Dia dapat warisan, walaupun warisannya dibagi kepada saudara-saudaranya nanti. Ya. Jadi, orang yang akan mendapat warisan, ketika yang mewarisi itu meninggal, benar-benar masih hidup atau dihukumi masih hidup. Orang yang akan memberikan waris, misalnya orang tua yang punya harta, ya. Ketika dia meninggal, misalnya anak-anaknya itu benar-benar masih hidup. Atau dihukumi masih hidup. Berarti kalau anaknya sudah meninggal, yang meninggal ini gak dapat. Contohnya kayak tadi, seorang punya dua anak, salah satu anaknya meninggal tahun 99, kemudian ayahnya meninggal tahun 2000. Berarti kan anaknya meninggal lebih dulu, ya anaknya meninggal enggak dapat. Ya, karena meninggal lebih dulu di sini. Ya. Jadi orang yang akan mendapat warisan itu betul-betul masih hidup atau dihukumi hidup. Berdasarkan penjelasan ini, kalau ada dua orang matinya bareng, ada ayah dan anak matinya karena kecelakaan lalu lintas, kita gak ngerti mana lebih dulu meninggal, tapi kedua-duanya meninggal. Ada orang tua dan anak sama-sama meninggal karena kerem, maka di sini tidak saling mewarisi, karena kita tidak tahu mana yang lebih dulu meninggal. Bisa jadi mungkin anaknya lebih dulu meninggal. Sehingga kalau ada misalnya anak, bapak dan anak, ya misalnya meninggal bareng-bareng dalam kecelakaan lalu lintas, atau tenggelam, atau kebakaran, kita tidak tahu mana yang lebih dulu meninggal. Tapi dua-duanya meninggal, maka kata ulama tidak saling mewarisi. Anak tidak mewarisi dari ayahnya, ayah tidak mewarisi dari anaknya, karena kita tidak tahu mana yang lebih dulu meninggal. Ya, mana yang lebih dahulu meninggal. Terus hartanya bagaimana? Hartanya kan keluarga masih ada. Ya. Dua orang meninggal, anak dan orang tua meninggal bareng-bareng. Kan orang tadi kan masih punya adik, punya anak, punya istri, apa kan itu yang dapat. Tapi yang dua orang itu tidak saling mewarisi. Jadi kalau ada pertanyaan, ya terus hartanya untuk siapa? Ya kan orang yang meninggal tadi kan mungkin punya ahli waris yang lain, ada anak, ada uaknya, ada ini, ya itu yang apa? Nanti akan dapat warisan. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Iya. Iya. Iya. Anak yang mendapatkan warisan itu adalah anak yang senasab. Adapun anak yang sepersusuan atau anak angkat, walaupun di akte itu dinamakan anak, tapi ini anak angkat, dia tidak dapat secara hukum agama. Atau anak sepersusuan. Misalnya saya punya istri, istri saya menyusui anak tetangga, menyusui 5 kali susuan, setiap susuan terserah mungkin nyedotnya sampai 100, kita gak ngerti, yang jelas 5 kali majelis. Maka anak tetangga saya tadi adalah anak saya, tapi anak seper susuan. Secara hukum waris tidak dapat, tetapi secara hukum pemahroman itu mahrom. Kalau yang disusui oleh istri saya tadi, ya misalnya bayi perempuan, itu bagi saya bayi itu mahrom. Untuk anak laki-laki saya pun mahrom. Ya, itu pemahroman. Tapi hukum warisan beda dengan hukum apa? Pemahroman. Dan hukum pewalian pun saya tidak bisa menjadi wali. Pernikahan saya enggak bisa. Mahram iya, tetapi untuk menjadi wali pernikahan saya tidak ada hak. Mahram iya, tetapi dia tidak dapat warisan dari saya. Jadi hanya sifatnya pemahraman saja. Jadi susuannya itu 5 kali susuan, 5 majelis. Dan pastikan bahwa anak tadi betul-betul ya nyedot. Kalau sekedar nyusu tapi nempel saja kemudian tidur, tidak dianggap. Jadi betul-betul nyedot. Dan ketika nyedot memang betul-betul perempuan itu masih keluar susunya. Kalau udah misalnya orang nyusui anak di umurnya 60 tahun ya enggak keluar apa? Susunya ya kan? Ini enggak dianggap. Ngelombok enggak dianggap. Ya. Seratus sudah 17 hari terus apa laut? Iya. Iya. Ya, kalau diberi dari warisan itu boleh, tetapi dia tidak berhak mendapat warisan. Ya, kalau orang memberi, saya punya warisan, dah tak kasih pada kamu, boleh. Tetapi dia bukan orang yang berhak dapat jatah warisan. Kalau dia mau diberi dan ahli waris rela, ya sah. Ya, permasalahannya kan ahli waris rela atau tidak. Ya kalau mereka rela sah, tetapi bukan warisan, namanya pemberian. Namanya pemberian. Jadi ibu susuan itu bukan termasuk ahli waris. Nasab pemahraman iya. Tapi masalah warisan ini beda. Warisan itu kan sudah kita sebutkan syaratnya. Sebabnya adalah nasab. Tadi bukan nasab, tapi sepersusuan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.